Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan bara. andai di bisa laut dan pantai.